Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang sampai dengan detik kali ini Allah masih memberikan kepada kita keamanan, memberikan kepada kita kemudahan di dalam ibadah, merendahkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang hendaknya beribadah, merendahkan diri dan tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Ayat ini bukanlah maknanya Allah butuh kepada kita. Allah memerintahkan kita ibadah bersamaan Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Tidak butuh sedikit pun dari ibadah kita. Namun Allah perintahkan hal tersebut dalam rangka untuk kita meraih kebaikan untuk diri kita. Ibadah maknanya adalah merendahkan diri dan tunduk. Sehingga orang yang beribadah adalah orang yang mau merendahkan dirinya kepada Allah dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Itu makna ibadah secara global. Dan tidaklah ada yang menghalangi ibadah melainkan disebabkan adanya sifat merasa tinggi, sifat merasa lebih, yang itu disebut al-kibr, yakni kesombongan. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan kepada kita kehidupan, yang menciptakan kita, memberikan kepada kita rizki, menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam mempertahankan hidup, berupa pekerjaan, hasil, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya datang dari Allah. Qadzat yang seperti ini dikala memerintahkan kepada kita sesuatu, melaksanakan atau meninggalkan, kok kita menolak? Apakah ini tidak dinamakan sebagai orang yang angkuh lagi sombong? Maka itulah hakikat barakallahu fikum, orang terhalang dari ibadah sebab adanya penyakit sombong. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan bersama-sama mengambil faedah dalam rangka untuk membenahi diri-diri kita, mengobati hati-hati kita dari kebodohan dan penyakit. Karena yang namanya penyakit ada dua, penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit badan diobati dengan obat-obatan yang diketahui oleh para medis. Adapun penyakit hati adalah diobati dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis nabawiyah yang dibawakan oleh para ulama. Maka di antara dua penyakit tersebut yang lebih berbahaya dan bisa menjadikan orang itu lemah dunia dan akhiratnya adalah penyakit hati. Karena orang yang berpenyakit hati walaupun badannya sehat, walaupun hartanya melimpah, walaupun segala sesuatu fasilitas duniawiyah dia miliki, namun tidaklah akan membawa kepada kebaikan, malah justru akan mengantarkan orang tersebut kepada kebinasaan dan keangkuhan serta kehancuran. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat, walaupun badannya sakit, walaupun ditimpa penyakit dan penderitaan, namun mereka masih teguh dan tegar karena mereka yakin memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan mereka adalah kebaikan di negeri akhirat. Hatinya sehat mengetahui dunia ini hanyalah fana. Tidaklah ada yang ada di dunia, melainkan semuanya dalam rangka untuk mencari kebaikan di akhirat. Derita yang ada di dunia mereka bersabar menghadapinya. Bahkan kadangkala mereka bersyukur dan ridho karena berharap pahala dengan penderitaan yang mereka alami demi meraih kebaikan dan derajat yang tinggi di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil faedah dari kitab Riyadhus Salihin, kitab yang dikenal oleh kaum muslimin seluruhnya, karena kitab ini merupakan kumpulan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawiyah yang sahihah yang dibawakan oleh beliau Al-Imamun Nawawi rahimahullah sebagai bimbingan bagi umat ini. Tidaklah yang demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melainkan sebagai praktek dan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah wafat dan sebelum wafat beliau telah berwasiat, taraktu fikum amraini lan tudillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian, aku wariskan bagi kalian dua perkara di mana kalian tidak akan sesat dan menyimpang selama-lamanya apabila mau kembali dan berpegang teguh dengan dua perkara ini. Rasulullah menyatakan, kalian tidak akan sesat dan menyimpang selama-lamanya kalau mau berpegang teguh dan kembali kepada dua perkara ini. Inilah yang harus kita pegang dan kita ingat dalam kehidupan ini. Apa itu? Yakni kitaballah wa sunnati, kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan beliau. Di mana kitab Allah Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia diselamatkan dari penyimpangan amalan-amalan yang ditolak oleh Allah. Diselamatkan dari kehancuran dengan sebab dosa-dosa maksiat. Adapun di akhirat, diselamatkan dari haulul akhirah wa adzabin nar. Orang tersebut diselamatkan dari kengerian hari kiamat dan juga siksaan neraka. Inilah keselamatan yang hakiki. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga siapapun orangnya, dimanapun dia berada dan kapanpun dia hidup, untuk jalan keselamatan hanyalah apa yang diwariskan oleh Nabi, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama rabbaniyun, mereka tidaklah kosong dari kitab-kitab mereka di dalam membimbing umat Islam ini untuk kembali kepada kebenaran dan yakni kebaikan dunia maupun akhirat. Pastilah selalu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada selain itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab Riyadhus Salihin ini, kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal sebagai Al-Imamun Nawawi. Beliau merupakan salah satu ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i. Namun beliau bukanlah orang yang kolot, namun selalu melihat, mendahulukan mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itulah konsekuensi orang beragama. Oleh karena itu, beliau di dalam kitab ini, di dalam membuat bab-bab sebagai nasihat dan arahan, selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kita mengambil bab yang ke-72 dari kitab Riyadhus Salihin. Bab Tahrimul Kibri Wal I'jab. Bab haramnya sombong dan bangga diri. Haramnya sombong dan bangga, kagum terhadap dirinya sendiri. Barakallahu fikum, yang disebut ujub. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sombong berarti haram hukumnya. I'jab, ujub, bangga, membanggakan diri dia sendiri. Nam, ini juga haram. Namun, bagaimana bentuknya sombong itu dan ijab yang jadinya haram? Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di dalam hatinya ada penyakit kiber, penyakit sombong walaupun sebiji sawi. Kecil kayak apapun akan menjadikan orang tersebut tidak akan masuk surga. Sombong gak masuk surga ya. Rasul hanya mengatakan sombong. Maka ternyata para sahabat memiliki pemahaman sombong. Maka beliau mereka mengatakan, faqala rajulun, seorang di antara sahabat berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Wahai Rasul, fulan itu sombong. Bagaimana? Coba lihat. Kalau pakai baju maunya yang bagus. Pakai sandal maunya yang bagus. Sombong banget ya. Kan itu ya. Kadang kita kan gitu ya. Jangan fulan sombong banget. Kalau mau pakai baju ya maunya yang bagus, pakai sandal yang bagus, japitan gak mau, maunya pokoknya sudahlah yang kelas papan atas. Sombong banget ini ya. Nah, apakah mutlak seperti itu? Lah ini para sahabat dulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dengan bimbingan rabbaniyah. Maka beliau mengatakan, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus, lagi cantik. Dan mencintai keindahan, kebagusan, dan kecantikan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah batarul haqq, menolak al-haq wa qamtun nas, dan merendahkan manusia. Hadis ini yang pertama kita ambil, ternyata para sahabat mereka adalah pernah ketika diberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka salah memahami. Namun mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Mereka kaum yang Allah pilih untuk menemani, mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu dan kapan turunnya wahyu serta sebab apa, sehingga mereka adalah a'maquhum ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Maksudnya bukan menjadi dasar tuh para sahabat juga salah, ya karena manusia, namun kesalahan sahabat langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, kalau sahabat saja bisa salah yang berbahasa Arab, apalagi kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Lah maksud kula, artinya tidak cukup kita mengatakan ini ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, kok ketika terjadi kok berbeda ya? Padahal kan sama. Kita diajarkan seperti itu kan ada juga, kita juga belajar hadis, belajar ini kok berbeda? Ya, berarti pemahaman jenengan merujuk ke pemahaman siapa? Lah ini yang pokok. Sebagaimana dalam hadis ini, para sahabat ketika diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang memiliki penyakit sombong. Para sahabat, loh, sombong ya seperti kita ya. Sombong itu kalau dia itu maunya gagah, ya. Maunya bagus semuanya. Sombong banget, jarku ya wong sayangan lah ya. Bukan orang metropolitan, tapi kok Masya Allah ya karpe apik semuanya. Nah mungkin demikian ya, ini sebagai misal. Wong Purbalingga lor beko, nah misalnya demikian. Kok maunya apa? Lah ini barakallahu fikum, kadang seperti itu. Bukan itu sombong. Sombong itu diluruskan oleh Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan manusia. Itulah hakikat kesombongan. Jadi orang yang sombong, barakallahu fikum, di sini itu. Sebagai contoh lain, kita menegaskan tentang pemahaman harus kembali kepada para sahabat. Contoh lain. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan sebuah pertanyaan. Atadruna mal muflis min ummati? Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut dari umatku ini? Orang yang bangkrut. Kinten-kinten singkat pun tinggi tiang yang bangkrut. Kayane pemahaman kita cocok dengan pemahaman sahabat ya. Apa kata sahabat? Yakni man laisa lahu mata'un wala dirhamun. Orang yang sudah ludes, tidak punya barang dagangan dan juga tidak lagi punya modal. Sepakat mboten? Sepakat. Nah itulah orang yang bangkrut, orang yang gulung tikar. Nah ini pemahaman sahabat. Rasul bertanya, siapa orang yang bangkrut di umatku ini? Maka Rasul bertanya seperti itu, para sahabat bangkrut yang gulung tikar sudah. Maka Rasul meluruskan, laisa dzak, bukan itu hakikat orang yang bangkrut. Innamal muflisu min ummati, orang yang bangkrut di umatku ini hanyalah orang yang bagaimana? Man ata yaumal qiyamati bisyamin wa sholatin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa buku catatan dulu pernah sholat di dunia, puasa di dunia, berbuat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Namun ternyata setelah itu tidak dia jaga. Dia kotori dengan perbuatan maksiat dan kejahatan. wa zalama hadza wa dharaba hadza wa akhadha mala hadza, berbuat maksiat yang banyak, menyakiti dia, menghukumi dia, terus barakallahu fikum, mengambil harta orang lain, berbuat maksiat dan dosa-dosa, hingga akhirnya di hari akhirat tidak bisa ditebus kecuali dengan nilai amalan kita. Diambillah amal kebaikan orang tadi menebus kejahatan yang dia lakukan kepada orang lain. Terus-terus hingga hatta idza funiyat hasanatuhu. Ketika sudah selesai ludes kebaikan dia, ternyata masih belum lunas, diambillah kejahatan orang, kejelekan orang yang dia sakiti, diberikan kepada orang tadi. Itulah orang yang bangkrut. Lah lihatlah. Kalau kita kepengin lurus pemahamannya, harus kembali kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Sebagaimana sekarang orang misalnya nun sewu nggih, nun sewu. Orang tadinya Masya Allah, dia itu kaya raya, dia itu sukses dunianya. Ternyata nuwun sewu, dilihat hasil apa? Hasil pokoknya serambawiyah. Maksudnya serambawiyah, kabeh boleh. Halal diambil, haram tidak mengapa. Nah, sudah sukses. Setelah dia tahu, wah ternyata ini haram ya, saya takut kepada Allah, saya tinggalkan. Mulai yang tadinya banyak hartanya berkurang ini, berkurang ini. Kita akan mengatakan dia apa? Fulan sudah bangkrut. Nah, ditanya, jenengan bangkrut enggak? Oh enggak, saya sekarang merasa kaya. Karena tidak dikejar-kejar dengan dosa riba. Saya merasa kaya karena tidak dikejar-kejar dengan dosa ini dan itu. Loh, kaya ternyata ya. Laisal ghina bi kathratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyak materinya. Wa innamal ghina ghinaul qalbi, yang namanya kekayaan hakikatnya kekayaan yang Allah tanamkan dalam hati seseorang, merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Nah niki barakallahu fikum. Kembali kepada materi, maka di malam hari ini kita membahas tentang sombong. Apa itu sombong? Diterangkan dari hadis tadi, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Al-kibru, yang namanya sombong kalau begitu, bukan orang penginnya apa-apa bagus. Bukan orang yang maunya apa-apa melipit, tidak. Namun yang namanya sombong, huwa tarafu'u wa'tiqadul insan nafsahu annahu kabir. Yakni, dari hadis tadi, barakallahu fikum, beliau menyatakan bahwasannya yang namanya sombong itu adalah seorang merasa tinggi dan meyakini dirinya itu besar. Ini sombong. Baik besar, merasa besar di hadapan Allah ataupun merasa besar di hadapan makhluk. Sehingga di sini wa annahu fauqan nasi wa anna lahu fadlan alaihim, orang tersebut merasa tinggi di atas manusia yang lainnya dan dia memiliki kemuliaan yang lebih di atas yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Ini yang namanya sombong. Sombong yaitu seorang merasa tinggi dan meyakini dirinya itu besar, baik di hadapan Allah ataupun manusia. Adapun i'jab, kagum dan bangga diri, didefinisikan oleh beliau an yarul insanu amala nafsihi fayu'jibu bih wa yasta'dhimuhu. Seorang memandang amalan yang dia perbuat, amalan yang dia lakukan ini mengagumkan dirinya. Sehingga dia pun mengagumkan, ini coba kalau tidak ada saya, coba kalau tidak ada saya. Wa yastakthiruhu, menjadikan dialah yang paling banyak. Ini na'udzubillah yang seperti ini. Oleh kata beliau, fal ijabu yakunu fil amal. Maka ijab ini, kagum itu sebabnya munculnya karena orang tersebut memiliki amalan. Adapun kibr yakunu fin nafsi, adapun kesombongnya munculnya dari tabiat jiwa. Merasa besar, merasa sombong. dia tidak berbuat apa-apa, merasa tinggi. Nah, itu namanya sombong di jiwa. Kalau dia merasa tinggi dengan sebab dia memiliki amalan, namanya i'jab. Bangga diri, kagum dengan dirinya sendiri. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tatkala membagi-bagi harta kepada para sahabat. Dibagi Aqra ibn Habis dikasih 100 onta. Masya Allah ya, 100 onta. Berapa nilainya? Sudah. Yang lain demikian. Mau diangkat. Nabi mengatakan, lala, wallahul mu'ti innama anal qasim. Yang memberikan kepada kalian rezeki tadi itu Allah, bukan saya. Saya ini sekedar pelantar saja yang membagikan. Dalam rangka untuk apa? Mengkanter, memutus dari dirinya muncul penyakit sombong ataupun i'jab. Barakallahu fikum. Lihatlah. Naam. Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam surat An-Naml Allah kisahkan ketika beliau alaihi salatu wassalam setelah mengirimkan surat ke Malakatu Saba, ratu negeri Saba yang masih kafir penyembah matahari, diseru masuk ke dalam Islam. Malah tidak mau. Nabi Sulaiman mengatakan, la ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kau merasa tinggi. Dan datanglah engkau sebagai seorang yang berserah diri, sebagai orang muslim. Ternyata setelah itu meminta kepada, kalau kita sekarang istilahnya abdi dalamnya, dari kalangan pembantu-pembantunya, menteri-menterinya mengatakan, telah datang padaku surat dari Sulaiman, isinya begini, bagaimana pendapat kalian? Apa jawaban mereka? Qalu nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin. Kita ini punya kekuatan, kita punya senjata dan seterusnya. Jangan mengalah begitu saja, diajak kepada al-haq. Nah, maka ratu tadi sebetulnya masih punya akal pikiran. Sesungguhnya innal muluka idza dakhalu ala qaryatan. Kalau kita perang, ambil pahitnya. Kalau kita kalah, karena perang itu mesti menang atau kalah. Kalau kita kalah pasti akan dihinakan sehina-hinanya, jadi budak dan seterusnya. Terus bagaimana? Gimana kalau kita buat perdamaian saja? Kalau begitu aku akan utus beberapa utusan kepada Sulaiman memberikan hadiah. Istilahnya apa sekarang? Nyokok. Ya, sebab. Sokoklah, janganlah. Misalnya gitu. Apa datang kepada Nabi Sulaiman? Melihat seperti ini, yang beliau pegang al-haq dakwah. Dihibur dunia, sebagainya. Tetap al-haq dipegang. Wa ma atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah berikan kepada kami berupa hidayah Islam, berpegang kepada al-haq, ini lebih baik. Nah, hingga akhirnya singkat cerita Nabi Sulaiman menyuruh mereka balik kembali. Kemudian bertanya kepada bala tentaranya, di antaranya jin. Siapa yang mampu mendatangkan singgasana ratu tersebut ke sini sebelum dia datang sampai ke sini? Akhirnya jin Ifrit berkata, aku wahai Nabi Sulaiman, aku datang sebelum engkau bergerak, berpindah dari tempatmu. Nah, yang lain, jin yang lebih pandai lagi mengatakan, kami sanggup qabla an yartada ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip sekalipun siap. Nah, berarti ternyata akhirnya didatangkan. Didatangkan apa kata Nabi Sulaiman? Apakah bangga diri, apakah sombong? Tidak. Beliau mengatakan, innama hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah, bukan karena kehebatanku, kehebatan tentaraku, kehebatan boten. Namun semua karena karunia Allah, liya beluani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku akan syukur sehingga tunduk kepada perintah Allah, atau kufur sehingga sombong, merasa bangga, sebagaimana ayat berikutnya menceritakan tentang barakallahu fikum Qarun yang telah diberi harta namun akhirnya menolak ibadah kepada Allah karena sombong. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini yang namanya sombong sekali lagi adalah seorang dia itu tarafu wa'tiqadul insani nafsah, orang tersebut merasa tinggi dan meyakini dirinya itu kabir, besar. Adapun bangga diri adalah orang tersebut tatkala dia memiliki amalan, barakallahu fikum, dia merasa kagum dan membesar-besarkannya sehingga merasalah dia yang paling banyak nilainya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan para rasul. Memiliki amalan selalu dikembalikan. Ini semua karena karunia Allah. Karunia Allah. Kenapa? Seperti kita. Jenengan dipuji jajal ya. Jan, enggane ning Purbalingga lor niki. Nun sewu nggih. Orang anakku masjid ora bakal urip. Ora bakal niki. Jangan demikian. Itu memang walaupun kenyataan. Namun kita katakan alhamdulillah. Allah kok ngentengakan aku ya jen. Ngururi masjid. Siapa yang kita puji sekarang? Allah subhanahu wa ta'ala. Datang mas jenengan memang masya Allah ya. Ndak. Ini semua pertolongan Allah kok. Bukan karena saya. Jadi dengan sifat seperti ini kita tidak akan heran. Tidak akan heran kenapa di sana ada orang masya Allah ya bisa berbuat kebaikan. Jawabannya karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena ini dan itu. Sehingga dari sini jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan. Dengan makna, saya nantilah mau sholat kalau sudah sukses. Ya. Ini termasuk bagian dari tadi. Karena fulan itu bisa sholat bukan karena suksesnya. Namun karena pertolongan Allah. Sehingga dari itu kalau Allah buka kesempatan bagi kita, dibuka pintu hati kita, segeralah masuk. Jangan menunda-nunda. Sebab namanya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Nah, sehingga kita heran. Kenapa ya orang lain, saya itu ringan mengamalkan begini. Apa susahnya ya? Susahnya karena dia masih memiliki kesombongan dan masih belum dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kesombongan? Lihatlah. Coba nun sewu nggih. Aku orang ngaji, aku orang sholat besugih. Misalnya ya. Loh memangnya sholat untuk mencari harta? Jawabannya tidak. Coba aku tidak beribadah kepada Allah juga selamat. Lah ini. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Kembali kepada hal yang Allah ingatkan kepada kita. Banyaknya bencana-bencana yang Allah perjalankan di alam ini. Selamatnya bukan karena kita semata-mata tidak ada di tempat tersebut. Selamatnya bukan karena kita pandai melarikan diri. Ya, atau pandai berlari. Nah, bukan melarikan, pandai berlari. Sebab kita punya harta fasilitas yang bisa menyelamatkan diri. Bukan. Semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah. Coba kalau kita enggak ditolong Allah, bukan karena karunia Allah, mungkin kita di sana. Coba kalau bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah, mungkin bencana terjadi di sini. Coba karena taufik dan dari Allah, Anda yang sudah di situ, pasti akan mati. Namun kenapa selamat? Aniki, karena tadi. Lah sehingga di sini menjadikan kita harus merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong ma'asyiral muslimin rahimani wa'akumullah. Seorang merasa besar. Dan ijab adalah seorang dengan amalannya merasa bangga sehingga merasa memiliki lebih daripada yang lainnya. Sehingga di sini wal kibru nau'an. Yang namanya sombong atau wal ijabu yakunu fil amal wal kibru yakunu fin nafsi. Bangga diri itu terjadinya karena sebab orang memiliki amalan. Dan kesombongan itu memang datangnya dari jiwa. Yang Allah tanamkan dalam jiwa masing-masing. Sehingga di sini namun keduanya khulukun madmumun, semuanya tercela. Wal kibru ma'asyiral muslimin nau'an, sombong itu ada dua. Sombong ada dua. Kalau kita telah paham namanya sombong tadi, sombong ada dua. Yang pertama kibrun alal haqqi, sombong kita terhadap al-haq, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sombong kepada Allah dengan bentuk kita sombong kepada syariat Allah. Bentuknya apa? Batarul haq, kita menolak al-haq. Ini syariat Allah. Enggak, nanti dikasihkan oleh beliau di sini. Contohnya batarul haq itu, idza ra'aitan nasa, di sini orang tersebut, kalau engkau melihat manusia, barakallakum, fahuwa raddal haq, orang tersebut menolak al-haq. Bagaimana itu? Datang kepadanya petunjuk Allah. Ini, Pak, sholat itu wajib. Enggak, sholat enggak wajib. Orang tersebut walaupun sholat itu namanya sombong, karena dia menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bicara orang yang kesolat. Orang dia, ini al-haq. Wah, enggak. Itu enggak al-haq. Karena buktinya fulan dan demikian. Kalau itu wajib, semuanya pasti harus melakukan. Sebagai misal. Dan ia memang harus melakukan. Namun kita menolak itu sebagai syariat, itu sombong. Dipahami ini? Berbeda halnya orang yang kedua. Ya, itu wajib. Tapi saya, masya Allah ya, sholat kok abot banget ya. Isine luar biasa. Lah ini dia itu orang yang lemah. Beda nggih? Kalau tadi orang sombong. Kalau ini orang yang lemah. Ada harapan untuk mendapatkan hidayah dan dimaafkan oleh Allah dengan sebab keislamannya. Namun kesombongan tadi menghalangi orang masuk ke dalam surga. Difahami ini nggih? Contoh lain, misalnya. Contoh yang nyata, yang orang sering mengolok-olok. Misalnya jenggot, ini wajib. Nanti kalau dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, laki-laki mengangkat kain di atas mata kaki. Niki, karena itu sombong diantaranya. Nah, mengolok-oloknya. Lah ini orang tadi mengolok. Kita katakan, ini itu wajib. Dasarnya ini. Dia tolak. Nah, ini namanya sombong. Berbeda yang mengatakan, ya itu wajib, itu sunnah Rasul. Tapi kan aku gatel dari tek cukur. Sombong mboten iki? Tidak sombong. Namun dia dosa karena menyelisihi. Nah, seperti tadi, orang tersebut gak sholat, dia dosa. Namun dia tidak sombong menentang al-haq. Paham ini? Nah, dipahami. Maksud tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong. Dipahami sampai di sini? Ini harus diluruskan dulu penyakit sombong. Okay? Oleh karena itu, di sana barakallahu ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mereka muslimin yang terjatuh pada dosa-dosa. Dosa-dosa yang dia meyakini itu adalah perbuatan dosa, tidak dikafirkan. Saya enggak sholat, namun saya itu dosa sebetulnya karena itu wajib. Saya terima syariat wajibnya sholat. Kafir tidak kafir, berbeda dengan kaum teroris, berbeda dengan orang khawarij mengatakan kafir karena meninggalkan sholat. Ayatnya jelas al ahdu bainana wa bainahum sholat, baman tarokahu fakot kafar, orang batasan antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Nah sekarang jenengan orang ini ninggalkan karena apa? Karena sombong. Faham ini? Nah ini menolak syariat. Nah, sekarang muslimin jenengan dosa mboten, saya dosa kula nggih kepengin salat, buktine nek ana wong salat kula dukung, Mas titip nggih kula didongakaken supaya saged salat. Iya apa tidak? Masuk ke dalam surga walaupun setelah dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang diingkari orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Nah, berarti kalau jenengan kepengin tahu orang yang punya pemikiran teroris, ditanya, lo itu kok? Nah, berarti ada pada jenengan pemikiran. Oh, ini pemikiran khawarij. Ya, bahaya. Artinya, barakallahu fikum, di sana mengkafirkan muslimin yang terjatuh pada dosa-dosa besar. Okay. Bukan ini saja, minum khamer. Okay. Minum khamer itu dosa. Enggaklah. Masa dosa, misalnya gitu. Akhirnya dia itu menghalalkan khamer. Nah, ini yang seperti ini yang baru bisa dikatakan kafir. Namun kalau tidak, tidakkah kafir? Orang khawarij enggak, sehingga mereka kadangkala semangat membunuh orang-orang muslimin, meninggalkan ahlul awsan, penyembah berhala. Orang berbuat syirik tidak disentuh sama mereka. Ini barakallahu fikum. Padahal syirik menjadikan orang keluar dari Islam. Difahami ini? Ini? Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, kibrun alal haq. Ini jenis pertama. Sombong, merasa tinggi, besar di atas al-haq. Ini menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak al-haq. Yang kedua, kibrun alal khalqi. Orang tersebut sombong, merasa besar di atas makhluk yang lainnya. Ini juga sombong. Nyepelekakan menungsa. Ini barakallahu fikum. Ini juga sombong. Qad bayanahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Nabi telah menjelaskan definisi ini dalam sabda beliau dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis yang tadi kita baca. Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nah, tiap lagi cekakannya pendek. Al-kibaru, sombong iku, batarul haq, nolak al-haq, wa ghamtun nas, lan nyepelekakan, ngerendahakan menungso. Nah, ini namanya kibar. Sudah. Walaupun kita itu kayaknya andap asor, bicaranya halus, dan seterusnya, namun datang al-haq, kita tolak. Jenengan sombong niku pak. Duh, saya enggak sombong. Sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq datangnya dari Allah, kenapa Anda menolaknya? Nih. Nah, ini hakikat sombong. Bukan sombong jenengan melaku ngutu terus. Nih. Kenapa yang ngutu? Takoni meneng baik. Mungkin agak kepikiran. Terjerit hutang, urung bayar, gimana? Kadang ingatan, boten. Nah, ternyata diberitakan, pak, kagian kondur, anaknya sakit. Waduh, pikiran. Kadang sudah lubang saja di depan yang hafal ditabrak. Nah, karena lagi pikirlah. Ini harus kita mencari-cari udzur kepada saudara kita. Nah, ini kadang gitu. Yang namanya sombong hakikatnya menolak al-haq. Nah, ini barakallahu fikum. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Si kedua, orang tersebut ngutu jalannya. Kenapa? Karena yang lain jelek, semuanya di bawah saya. Jadi saya yang berhak untuk ditanya, bukan saya yang bertanya dulu. Nah, ini. Sehingga dari sini kula weling nggih. Orang kalau sudah ngaji itu biasakan sebarkan salam. Sebarkan salam. Jangan merasa kita lebih baik dari mereka. Loh, sana belum ngaji, saya sudah ngaji loh. Ngajinin jenengan karena apa? Karena hidayah dari Allah. Mereka kalau dapat hidayah mungkin bisa lebih baik dari kita. Kenapa? Karena mereka belum ngaji saja sudah loman. Sudah ramah. Mungkin kalau ngaji akan lebih baik. Nah, ini barakallahu fikum. Lah, karena hidayah. Sehingga kita jaga supaya jangan diangkat hidayah. Kita syukuri. Nggih, kita syukuri. Oh, tadi. Nah, ini. Sebarkan. Kecuali dalam perkara yang dilarang. Dilarang seperti misalnya, nggih. Nyebarkan salam menimbulkan fitnah goda. Nge? Kepada lawan jenis. Nge? Lawan jenis yang masih anulah, napa membuat fitnah misalnya. Kepada gadis-gadis lewat kita, assalamualaikum. Nah, sudah. Ini, karena menimbulkan fitnah. Bisa kita yang tergoda porak-poranda rumah tangga. Nge? Atau mereka yang, nah, ini sebagai misal, nggih, sebagai misal. Jadi bukan karena sombongnya, karena menjaga diri. Atau yang kedua, salam kepada orang kafir. Itu dilarang. Ya. Berarti ini bukan bentuk sombong. Kenapa bentuk sombong? Karena tunduk kepada syariat. Oke. Ini salah satunya, nggih, barakallahu fiik. Nah, jadi harus dipahami, banyak orang salah memahami. Jenengan Mas mlaku benek lewat gang kowe mesti ora tau salam. Nggih, Pak, nuwun sewu wong teng mriku niku sing lenggah gadis-gadis. Kula nggih nuwun sewu lah ora kuat ajeng salam. Kepripun? Wong rumah tangga kula porak-poranda. Nah. Nggih. Cobi lah kula mlampah terus ternyata bojone kula midanget. Lho ora kaya Pak Fulan ya nek lewat jendela manis rasane cemburu sudah. Ngene mboten? Sudah iki apa-apa ge bapak ge. Aduh. Nah, coba salah satu. Misalnya nggih. Lah ini. Ah ini barakallahu fikum. Lah ini ini salah satu contoh. Maksudnya nggih, sangat demikian. Jadi yang dilarang atau yang ditahan oleh syariat ya kita ikuti. Nah ini. Nah, adapun yang lainnya ya sudah. Assalamualaikum, monggo Pak, monggo Mbah, lah karena perempuan tua sepuh ya, sudah tidak menimbulkan fitnah sudah nggih. Lah ini sebagai misal barakallahu fikum. Dan yang lainnya, barakallahu fikum. Lah ini barakallahu fikum sombong. Barakallahu fikum. Maka kata beliau di sini sombong yang kedua wa ghamtun nas, yakni merendahkan manusia. Masyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia niki banyak mereka tidak memahami ini sehingga kadang mereka sering menolak al-haq. Okay. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita kali ini nggih. Okay. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang masih mengupas tentang hadis dalam bab tahrimul kibr wal-ijab, tentang haramnya perbuatan sombong dan bangga diri, dan kita akan melihat efek-efek samping dari perbuatan sombong dalam kesempatan yang akan datang karena sudah masuk waktu Isya. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini. Hadis yang pertama, hadis Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tutur kata atau kekeliruan yang ada pada kami, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa selalu kita beristighfar kepada Allah untuk diri kami dan kaum muslimin seluruhnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.